Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang dianugerahkannya kepada kita. Begitu banyak kenikmatan dan begitu besarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada kita sekalian. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu besar dan begitu banyaknya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, siapa yang mensyukuri kenikmatan tersebut, maka nikmat itu akan ditambah. Sebaliknya, siapa yang mengingkari kenikmatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan azab yang pedih. Sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmatku atas kalian. Dan apabila kalian ingkari nikmat itu, kalian kufuri, maka sesungguhnya adabku sangat pedih akan ditimpakan kepada kalian. Dan yang dikatakan orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat kesyukuran. Ibadah dan kesyukuran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh alaihi salam dengan sifat innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia itu, Nuh alaihi salam, adalah seorang hamba yang beribadah syakura, yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini adalah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sering kita baca di dalam hadis-hadis, dalam sunnah beliau, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Sampai beliau sholat malam, begitu lamanya beliau berdiri membaca surat-surat yang panjang, sampai disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai selesai, masih dilanjutkan dengan surat Ali Imran sampai surat An-Nisa dalam satu rakaat. Sampai kaki beliau pecah-pecah. Maka dikatakan oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan ibadah seperti ini dalam keadaan dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang itu sudah diampuni?" Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi seorang hamba, seorang yang beribadah kepada Allah, syakura, yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya, ibadah yang beliau lakukan itu untuk apa? Untuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ibadah itu sendiri adalah nikmat yang paling besar. Nikmat seseorang diberikan taufik, diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah, itu subhanallah adalah nikmat yang sangat besar sekali. Dan nikmat yang tidak akan mampu seseorang untuk dapat mensyukurinya. Hakikatnya seperti itu. Walaupun kita sering mengucap syukur, sering beribadah kepada Allah sebagai kesyukuran, hakikatnya ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah dapat merealisasikan kesyukuran yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan ibadah, itu adalah sebuah nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya dengan apa? Dengan ibadah lagi. Ketika kita melakukan ibadah lagi, itu juga sebuah nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Demikian seterusnya. Setiap kita dapat mensyukuri suatu nikmat dengan ibadah, kita juga dituntut untuk mensyukuri nikmat ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu dikatakan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh makhluknya, para nabi dan rasul, para malaikat sekalipun, sampai orang-orang yang melakukan maksiat, Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang mampu merealisasikan kesyukuran secara hakiki. Tidak ada yang bisa dengan kesyukurannya itu menyamai kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, seseorang itu bisa selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia dimasukkan ke dalam surga bukanlah karena ibadahnya, bukanlah karena kesyukurannya, tetapi karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, beliau tidak masuk ke dalam surga dengan ibadahnya. Karena kalau mau dibandingkan dengan kenikmatan yang beliau terima, tetap saja ibadahnya itu masih jauh lebih sedikit dibanding kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga seseorang tidaklah masuk surga, tidaklah dia selamat dari azab Allah karena ibadah yang dia lakukan, tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja untuk mendapatkan rahmat Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan merealisasikan kesyukuran, yaitu dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang tidak bisa mengatakan, "Saya enggak perlu ibadah, toh saya masuk surga bukan karena ibadah." Enggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau dia tidak beribadah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan tidak menjauhi apa yang Allah larang atasnya. Maka inilah hakikat kesyukuran, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana yang telah kita pahami bersama penegasan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Illa liya'budun ay li'amurahum wa anhahum." Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya adalah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Inilah hakikat ibadah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hakikat ibadah adalah merealisasikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan ini, kita sangat butuh dengan ketakwaan. Karena kita membutuhkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah tidak akan menyelamatkan orang-orang yang zalim. Allah hanya akan memberikan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan Allah telah menjanjikan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda antara hak dan batil. Dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pemilik keutamaan yang besar. Ini adalah suatu ayat yang memiliki pelajaran yang sangat besar. Sebuah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dapat selamat dalam kehidupan dunia ini. Allah katakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan atas kalian atau bagi kalian sebuah furqan, pembeda. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, makna furqan di dalam ayat ini sangatlah luas. Keutamaan berupa furqan yang Allah akan berikan kepada seorang yang bertakwa kepadanya, itu maknanya sangat luas. Di antaranya beliau mengatakan, "Ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wan nafi wad dar." Apabila kalian bertakwa, maka Allah akan memberikan kepada kalian suatu ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan yang hak dan batil, yang bermanfaat dan yang berbahaya. Ini keutamaan yang pertama, besar sekali. Dan ini adalah kunci kebaikan. Mengetahui ilmu untuk bisa membedakan yang hak dan batil, yang bermanfaat dan yang berbahaya adalah kunci kebaikan. Seorang tidak akan mungkin bisa meraih kebaikan di dunia ini tanpa dia mengetahui ilmu tentang hal tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini kunci kebaikan. Memahami ilmu agama. Ilmu yang dengannya kita dapat membedakan ini yang benar, ini yang salah. Ini yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita, dan ini yang dapat membahayakan kita. Apabila seorang tidak memahami hal-hal ini, maka dia akan binasa. Pasti dia akan binasa. Pasti dia akan tersesat. Dia akan salah di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihim lan tadillu abadan kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah rasulnya. Kata Nabi, ma in tamassaktum bihim lan tadillu abadan. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Itu artinya, apabila kalian meninggalkannya, maka pasti kalian tersesat. Dan seorang tidak akan dianugerahkan ilmu tersebut kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini yang harus kita perhatikan. Manfaat yang besar dari ketakwaan, sebagaimana juga Allah firmankan wattaqullah wa yuallimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Jadi kunci kesyukuran adalah ibadah, dan ibadah itu berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah atau bertakwa kepadanya. Maka dengan itu kalian akan diberikan hidayah untuk bisa membedakan jalan yang benar dan jalan yang salah, untuk bisa membedakan apa yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dan apa yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Apabila seorang tidak mengetahui hal ini, dia tidak akan mungkin bisa selamat dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, dapat kita pahami dari ayat yang mulia ini, pentingnya menuntut ilmu agama. Dan inilah hakikat ketakwaan. Takwa yang sebenarnya adalah ketakwaan yang dibangun di atas ilmu. Jangan kita tertipu dengan orang yang kelihatan masya Allah rajin beribadah, kemana-mana pakai baju takwa atau menampakkan syiar-syiar Islam, tapi hakikatnya dia jahil. Dia tidak membangun ketakwaannya di atas ilmu. Dia melakukan berbagai macam kebid'ahan. Bukan itu orang yang bertakwa. Takwa yang sesungguhnya adalah takwa yang dibangun di atas ilmu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni atqakum lillah wa a'lamukum bihi." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah dibanding kalian, dan aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, wa ana a'lamu bihududihi. Dan aku yang lebih tahu, aku yang paling tahu, paling berilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ketakwaan, hakikat kesyukuran, hakikat ibadah tidak akan mungkin bisa direalisasikan oleh seseorang tanpa didasari dengan ilmu. Sebagaimana kebodohan itu akan melahirkan berbagai macam kerusakan, bahkan seluruh kerusakan yang terjadi di muka bumi ini akarnya adalah kebodohan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu merupakan pangkal atau sebab terjadinya berbagai macam kejelekan. Sebut apa yang dianggap jelek di dalam syariat. Kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Pangkalnya semuanya adalah kejahilan. Pangkalnya adalah kebodohan. Maka ketakwaan yang hakiki haruslah dibangun di atas ilmu. Demikian pula kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada seseorang ziyadatul ilmi wa ziyadatul hifzi wa ziyadatul fahm, tambahan ilmu, tambahan hafalan, dan tambahan pemahaman. Ini termasuk makna in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan. Yakni Allah akan berikan tambahan ilmu kepada kalian, tambahan hafalan, dan tambahan pemahaman. Tambahan hafalan, Kita bisa menghafal dalil, menghafal Al-Quran wa Sunnah, menghafal ucapan-ucapan yang mulia tersebut, kalau kita benar-benar merealisasikan takwa kepada Allah. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in suahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata beliau rahimahullah, aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi' akan buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Dan engkau melihat, ada dua orang yang memiliki hafalan yang sama. Sama-sama menghafal satu ayat, sama-sama menghafal satu hadis, tetapi yang satu mungkin hanya dapat mengeluarkan dari ayat tersebut 3 pelajaran. Tetapi yang satu lagi dia bisa mengeluarkan sampai 10 pelajaran yang bisa dipetik. Apa yang membedakan keduanya? Yang membedakannya adalah ketakwaan. Allah akan anugerahkan kepada seseorang pemahaman lebih apabila dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang yang bertakwa itu akan diberikan firasah shadiqah. Firasat yang benar. Firasat yang benar itu apa? Yakni firasat seorang mukmin yang dengan firasatnya itu dia dapat mengenali orang ini baik atau buruk. Nabi SAW bersabda, inna lillahi ibadat ya'rifuna an-nasa bit-tawassum. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba khusus di mana mereka dapat mengenali manusia dengan firasat mereka. Demikian pula dalam sebuah hadis beliau bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya dari Allah. Kemudian beliau membaca ayat, inna fi dzalika la ayat lil mutawassimin. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki firasat yang benar. Tetapi hadis yang kedua ini dhaif, cukup hadis yang pertama, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bit-tawassum. Walaupun hadis yang kedua lebih masyhur, lebih terkenal, tetapi hadisnya dhaif. Tapi maknanya benar, karena ada hadis yang sahih, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dapat mengenali manusia dengan firasat mereka. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk makna furqan adalah al-karamah. Allah akan memberikan karamah, kemuliaan kepada seorang muslim apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manfaat-manfaat ketakwaan, kesyukuran dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita realisasikan dengan sebenar-benarnya di dalam kehidupan kita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah saya tegaskan bahwasannya kunci kebaikan untuk dapat merealisasikan ketakwaan yang hakiki adalah dengan ilmu. Dengan ilmu Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala fahmi salafil ummah. Berdasarkan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Ini kunci kebaikan, kunci kebahagiaan. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan tanpa dia mendapatkan kuncinya. Apabila seseorang meninggalkan hal ini, maka yang akan terjadi adalah kehinaan. Dan inilah yang terjadi pada kaum muslimin hari ini. Ini yang terjadi pada kaum muslimin hari ini. Ketika mereka meninggalkan ilmu, mereka meninggalkan beramal dengan ilmu tersebut, maka mereka terhina. Siapa yang mengatakan kaum muslimin hari ini itu mulia? Tidak ada kemuliaan pada umumnya kaum muslimin hari ini, sehingga musuh-musuhnya tidak pernah takut kepada mereka, tidak gentar kepada mereka. Berbeda dengan kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan melemparkan ketakutan pada musuh dalam jarak sebulan perjalanan. Ini subhanallah. Ini sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sebulan perjalanan sebelum sampai di tempat musuh mereka sudah gemetar ketakutan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kaum muslimin dibantai di mana-mana. Di Suriah, di Filistina, di Burma, di Afghanistan, di Irak, bahkan dulu di negeri kita. Apa yang bisa dibuat oleh kaum muslimin yang lain? Apa yang mereka serukan? Minta tolong kepada PBB. Bukannya mereka sendiri yang bergerak untuk membantu, yang mereka teriakkan. Kenapa PBB tidak turun tangan? Kenapa pegiat-pegiat HAM internasional diam saja ketika terjadi pembantaian kaum muslimin? Kenapa kamu yang tidak bergerak? Kenapa kamu diam saja? Harusnya itu yang dikatakan kepada kita sendiri. Ini menunjukkan kehinaan kaum muslimin. Tetapi kehinaan yang hakiki adalah jauhnya kaum muslimin dari ilmu yang benar dan dari mengamalkan ilmu tersebut. Itu sebetulnya hakikat kehinaan. Terjadinya pembantaian kaum muslimin, terjadinya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin hanyalah akibat dari meninggalkan ilmu dan amalan. Itulah hakikat kehinaan yang sebenarnya. Sehingga masya Allah, kita melihat kaum muslimin, andaikan mereka tidak datang ke masjid, andaikan wanita-wanitanya tidak memakai pakaian muslimah, hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Kita hanya bisa membedakan kaum muslimin kalau mereka datang ke masjid, oh ini muslim. Wanitanya kalau menutup aurat, oh ini muslimah. Selain daripada itu, hampir-hampir kita tidak bisa membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir. Inilah sesungguhnya hakikat kehinaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempengingatkan, "Wuj'ilatidh-dhillu was-saghar liman khalafa amri." Dan akan dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi siapa yang menyelisihi perintah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dengan ancaman yang sangat keras di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Dia tidak mau menuntut ilmu yang diwariskan oleh Rasul, tidak pula mengamalkannya. Mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Ulama menjelaskan, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan dua azab terhadap mereka yang tidak mau menuntut ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula mau mengamalkannya. Azab yang pertama adalah azab pada hati, dan azab yang kedua adalah azab pada fisik kita. Kata Allah, hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Yang pertama, fitnah itu adalah azab pada hati seseorang, dan yang kedua adalah azab pada badannya. Dan Allah sebutkan yang pertama yang akan ditimpakan kepada seseorang adalah azab pada hatinya. bukan pada badannya. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan azab pada badannya sebelum dia diazab pada hatinya. Dan sebab dia mendapatkan azab pada hatinya adalah mukhalafatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan azab pada hati? Yang dimaksud adalah kesesatan. Falamma zagu azaballahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah, mereka tidak mau mempelajarinya, tidak pula mau mengamalkannya, azaballahu qulubahum. Maka Allah menyesatkan hati-hati mereka. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Mereka akan ditimpa fitnah, mereka akan ditimpakan kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah kesyirikan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala menjelaskan makna fitnah itu adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fa yahlik. Seseorang itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila dia berani menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul di dalam hatinya kesesatan dan dia binasa dengan kesesatan tersebut. Artinya, apabila seorang berpaling dari ilmu, berpaling dari ayat-ayat Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti tersesat. Akan ditimpakan azab pada hatinya dengan kesesatan. Setelah itu, dia pasti akan mendapatkan azab pada badannya. Ini juga makna firman Allah, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, berpaling dari menuntut ilmu dan dari mengamalkannya, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan dalam kesesatan, kehidupan yang sempit di dalam dunia ini. Dan pada hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lalu orang itu mengatakan, wahai Rabbku, kenapakah engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau pun melupakannya. Demikian pula hari ini engkau dilupakan. Maka siapa yang berpaling dari menuntut ilmu, dia mengacuhkan majalisul ilm, dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berilmu, malah dia bergaul dengan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling dari ilmu tersebut, berarti dialah yang dimaksud dengan orang-orang yang melupakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan di hari kiamat dia akan dilupakan. Dia seperti orang yang dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya dia mendapatkan azab pada hari kiamat. Maka siapa yang ingin selamat dari kehinaan, hendaklah dia kembali kepada ilmu dan kembali mengamalkan ilmu tersebut. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayn wa akhadtum aznab al baqar ورضيتم بالزرع وطردتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara ini, yaitu salah satu bentuk riba, padahal bentuk riba yang beredar di masyarakat itu banyak sekali, bukan hanya satu ini. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara ini, dengan cara riba, وَرَدِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَدِيْتُمْ بِالزَّرْعِ. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan kalian ridho dengan pertanian. Dikatakan para ulama, ini adalah ungkapan kecintaan seseorang terhadap dunia. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, dan kalian meninggalkan jihad. صَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّهُ, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa umat ini akan ditimpakan kehinaan ketika apa? Ketika mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mereka berjual beli atau bermuamalah dengan riba. Mereka cinta dunia dan mereka meninggalkan jihad. Ini sebabnya. Ini sebabnya. Padahal di tengah-tengah umat ini banyak yang melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada itu. Perbuatan syirik, perbuatan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti keadaannya sudah sangat parah. Dan inilah yang dimaksud dengan kehinaan umat Islam. Ketika Islam hanya sekedar sebuah nama bagi mereka tanpa diamalkan, maka yang terjadi adalah kehinaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita solusinya apa? Solusinya adalah tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian meninggalkan jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan solusinya kepada kita bukan kembali berjihad, tetapi kembali kepada agama kalian. Kenapa? Karena jihad bukanlah dasar. Dan karena jihad tidak akan mungkin dilakukan oleh kaum muslimin sebelum mereka kembali kepada agamanya. Jadi, termasuk kesalahan ketika sebagian orang membaca hadis ini, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, lalu akan Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Lalu dia katakan, kalau begitu kita harus berjihad. Itu pun diartikan jihad hanya dengan makna berperang saja. Maka yang mereka lakukan hanyalah memanas-manasi kaum muslimin untuk berjihad, dalam keadaan kaum muslimin masih jauh dari agama mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nabi tidak mengatakan Allah tidak akan mengangkat kehinaan kalian sampai kalian berjihad, tidak. Tetapi sampai kalian kembali kepada agama kalian. Oleh karena itu kita melihat berbagai macam kerusakan yang besar apabila jihad tanpa didasari oleh ilmu. Kita lihat berbagai macam aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad. Jihad yang tidak syar'i, tanpa memenuhi syarat-syarat jihad yang ditetapkan di dalam Islam. Itu pun dengan cara yang tidak syar'i. Makanya akibatnya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kembali kepada agama kita. Agama yang mana yang dimaksudkan? Tentunya yang dimaksudkan adalah agama yang dulu pernah diamalkan dan dipahami dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dimaksud. Kalau sekarang kita mengatakan kembali kepada agama, kembali kepada Islam, Islam yang mana? Banyak orang mengklaim kami Muslim. Kami beragama Islam, kami bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kenapa? Terjadi berbagai macam perbedaan-perbedaan di antara mereka. Ada 10 orang, ada 10 kelompok yang mengaku Al-Quran dan Sunnah, mengaku beragama Islam. Kenapa terjadi 10 perbedaan juga? Hal itu karena mereka memahami Islam, mereka mengamalkan Islam, mereka memahami Al-Quran wa Sunnah dan mengamalkannya sesuai pemahaman masing-masing kelompok, bukan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan inilah yang dimaksud dengan perpecahan di dalam agama. Ini yang dimaksud dengan perpecahan di dalam agama. Adanya pemahaman-pemahaman yang sesat, adanya pemikiran-pemikiran yang baru, akidah-akidah yang baru, amalan-amalan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah hakikat perpecahan umat. Sehingga yang dimaksud dengan persatuan itu bukanlah kita asal kumpul. Yang penting kita tidak gontok-gontokan. Yang penting kita menjaga ukhuwah, yang penting kita bersaudara. Apakah kita di kelompok, di organisasi yang satu atau organisasi yang berbeda-beda, yang penting jangan saling mencela. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan persatuan, bukan itu yang dimaksud dengan ukhuwah yang hakiki. Persatuan yang sejati, ukhuwah yang sebenarnya adalah yang dibangun di atas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini hakikatnya. Inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, di mana jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala menjelaskan makna as-subul ay al-bid'u wasyubuhat. Yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kerancuan-kerancuan di dalam beragama tidak kokoh di atas dalil dan pemahaman as-salaf. Inilah yang dimaksud dengan perpecahan yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita mengira, oh mereka ini adalah golongan yang benar. Kenapa mereka bersatu? Kenapa mereka bersatu? Karena mereka punya organisasi yang punya ketua dan cabang-cabang di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mereka satu komando. Pimpinannya mengatakan A, semuanya ikut A. Berarti mereka benar. Kenapa? Karena mereka bersatu. Bukan. Bukan seperti itu makna persatuan. Apalagi ketika mereka telah menamakan diri mereka dengan al-jamaah. Apa seperti itu pemahaman al-jamaah? Apakah maksud al-jamaah persatuan dalam ahlus sunnah wal jamaah? Sering kita dengar istilah ahlus sunnah wal jamaah. Apakah jamaah itu membentuk organisasi atau membentuk kelompok-kelompok yang ada pimpinannya, kemudian ada anggota-anggotanya, kalau perlu dibuat kartu anggota, cabang-cabang dan sebagainya? Bukan itu. Bukan itu makna jamaah yang sebenarnya. Seluruh dalil Al-Quran wa Sunnah dan seluruh penjelasan ulama, makna jamaah itu kembali kepada dua makna. Kalau kita perhatikan dalil Al-Quran wa Sunnah dan seluruh penjelasan ulama ussalaf, jamaah itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah al-haq itu sendiri, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dikatakan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdah. Yang dimaksud dengan jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini namanya jamaah, ini artinya persatuan. Engkau seorang diri, engkau sesuai kebenaran, maka engkau yang disebut orang yang bersatu. Andaikan di sebuah kampung ada seseorang yang mengikuti sunnah, lalu seluruh orang di kampung itu bersatu untuk memusuhi dia, bersatu untuk menyelisihi dia, berbeda dengan dia di dalam amalan mereka, siapa yang dikatakan al-jamaah? Yang dikatakan al-jamaah adalah satu orang ini. Seluruh orang di kampung tersebut dinamakan orang-orang yang berpecah di dalam agama. Walaupun mereka buat satu organisasi dan mereka bersatu di atasnya, mereka bersaudara dengannya, mereka tidak saling gontok-gontokan, tidak saling mencela. Tetapi kalau mereka menyelisihi al-haq, maka mereka bukan al-jamaah. Tidak pantas disematkan terhadap mereka ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka menyelisihi al-haq. Antum seorang diri, menyesuaikan dengan kebenaran, selalu mengikuti manhaj yang hak, maka itulah yang dimaksud dengan al-jamaah, bersatu di atas kebenaran. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin. Ini sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di dalam syarah beliau terhadap Aqidah Tahawiyah. Dari seluruh ucapan para ulama, makna jamaah itu kembali kepada dua makna ini. Yang pertama mengikuti al-haq, yang pertama bersatu di bawah pemerintah kaum muslimin selama dia masih muslim. Maka siapa yang menyelisihi makna yang pertama, berarti dia keluar dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Dia keluar dari kebenaran. Dia mengikuti jalan yang sesat. Tidak pantas disematkan padanya nama ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana orang yang menyelisihi makna yang kedua, dia juga keluar dari kebenaran, keluar dari jalan yang hak. Apabila dia menyelisihi pemerintah kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, apalagi sampai dia memberontak kepada kaum muslimin, maka dia keluar dari kebenaran, dia keluar dari jalan yang hak. Oleh karena itu, kita tahu bersama bagaimana dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah sangat banyak sekali mengharamkan al-khuruj ala al-hukam, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan akan ada di tengah-tengah kalian para pemimpin, kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins, hati mereka bagaikan hati setan dalam jasad manusia. Dan Nabi SAW juga mengatakan ta'rifunahum wa tunkirunahum, kalian mengetahui mereka dan kalian ingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nudabiduhum bisayf, tidakkah kami memerangi mereka dengan pedang-pedang kami? Kata Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak boleh. Sampai Nabi SAW mengatakan, apabila mereka hanya menuntut hak mereka dan tidak menunaikan hak kalian, maka salallaha haqqakum addu alaihim haqqahum wa salallaha haqqakum, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Artinya apa? Bersabar dan doa, bukan memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Maka hadis-hadis ini menunjukkan akan datang pemerintah-pemerintah muslim yang tidak berhukum dengan syariat. Jelas sekali. Apa sikap kita menghadapi mereka? Isma'u wa ati'u, tetap dengar dan taat. Bahkan kata Nabi SAW, wa in darabu dhahrak wa in akhadhu malak, meskipun mereka memukul punggungmu, meskipun mereka mengambil hartamu, tetap dengar dan taati mereka. Apakah kita katakan ini pemimpin yang sesuai syariat? Kalau mereka memukul kita dan mengambil harta kita tanpa hak? Tidak. Tetapi tetap saja selama dia masih muslim, Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya mengikuti atau tunduk kepada al-jamaah dalam artian pemerintah kaum muslimin. Ini makna yang kedua. Sehingga kalau seseorang menyelisihi hal ini, berarti dia telah keluar dari al-jamaah, keluar dari penamaan ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi kalau dia menyelisihi dua makna jamaah itu sekaligus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij menyelisihi dua makna jamaah ini sekaligus. Dia menyelisihi pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sekaligus menyelisihi pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari pemahaman-pemahaman yang dapat mengantarkan kita kepada kesesatan. Pemahaman-pemahaman yang dapat mengeluarkan kita dari makna al-jamaah. Karena ada berbagai macam penyimpangan yang dapat mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah wal jamaah memang tidak semua bid'ah, tetapi hanyalah bid'ah yang sudah masyhur di kalangan para ulama sebagai bentuk kebid'ahan. Di antaranya beliau mencontohkan bid'ah syiah, bid'ah murjiah, bid'ah khawarij. Ini boleh disebutkan di akhir Majmu' al-Fatawa. Maka bentuk-bentuk bid'ah seperti ini, inilah yang dapat mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukan pembatasan ya, ini hanya sebagai contoh bid'ah yang sudah masyhur yang dapat mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini semisal yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Iktisam. Beliau menyebutkan bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnati wal jamaah adalah bid'ah di dalam usul, dalam prinsip manhaj. Dan ulama ketika mensyarah ucapan Imam Syafi'i, maka beliau contohkan khawarij. Mereka mencontohkan bid'ah khawarij, bid'ah pada prinsip, pada usul. Karena termasuk usul ahli sunnati wal jamaah adalah ta'atu ulatil umur wa adamul khuruj alaihim, mentaati pemerintah kaum muslimin dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Demikian pula kata Imam Syafi'i rahimahullah, bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah apabila dia melakukan bid'ah dalam furu', tetapi dia memperbanyaknya. Jadi bukan satu bid'ah. Mungkin dia melakukan tahlilan, dia juga maulid, dia juga zikir jamaah. Pokoknya macam-macam bid'ah. Memang semuanya kecil-kecil, tidak sampai pada usul, tetapi banyak dia lakukan. Demikian pula dijelaskan oleh Syekh Mubdil rahimahullahu ta'ala, bid'ah yang dapat mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah apabila dia membangun al-wara, al-wala, wal-bara di atas bid'ah tersebut. Jadi ada yang melakukan suatu kebid'ahan lalu mereka membangun al-wala wal-bara di atas bid'ah itu. Ini diantara penjelasan para ulama agar kita berhati-hati, jangan sampai kita mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah tetapi kita sudah melanggar prinsip-prinsip ahlu sunnah yang dapat mengeluarkan kita dari ahlu sunnah itu sendiri. Diantaranya bid'ah khawarij, yaitu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, menyelisihi makna jamaah yang pertama maupun kedua sekaligus. Dan pemberontakan itu bukan sekedar dengan senjata. Pemberontakan itu bisa juga dengan kata-kata. Bahkan dulu ada satu sekte khawarij yang disebut sekte Al-Qa'adiyah. Mereka ini tidak pernah berperang. Sekte Al-Qa'adiyah itu tidak pernah berperang. Kerjaannya mereka apa? Kerjaannya cuma memanas-manasi, memprovokasi masyarakat. Kalau istilah sekarang demonstrasi. ya, demo di jalanan, atau menulis di media massa menjelek-jelekan pemerintah kaum muslimin. Akhirnya apa? Bangkit kemarahan kaum muslimin, maka mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Bahkan kata para ulama, sekte inilah yang paling jelek sebetulnya, karena mereka adalah sebab. Mereka adalah penyebab terjadinya pemberontakan yang menumpahkan darah. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak akan mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum didahului pemberontakan dengan kata-kata. Tidak akan mungkin terjadi masyarakat itu mengangkat senjata sebelum diprovokasi, sebelum dipanas-panasi, kan gitu. Maka ini sama, pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Ini sama-sama berpaham Khawarij. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat mengagumkan sekali dan sangat mengherankan apa yang terjadi pada Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Beliau ini tadinya adalah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in atau setelahnya, di masa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam Syiarul Alamin Nubala menjelaskan di antara biografi Al-Hasan bin Salih bin Hayy, dia adalah orang yang zahid, seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat khusyuk ketika beribadah. Bahkan tidak jarang dia menangis sampai pingsan ketika mendengarkan Al-Quran. Bukan cuma itu, ya. Bukan cuma itu, dia adalah orang yang faqih, muhaddis, muhaddis faqih, ahli hadis yang faqih. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih, bahkan kitab-kitab hadis, kita akan banyak mendapati namanya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Pokoknya seorang yang saleh, seorang yang faqih, muhaddis, alim. Tetapi para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di masanya itu mencela dia, memboikot dia. Sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika Al-Hasan bin Salih sedang sholat, Sufyan Ats-Tsauri masuk ke masjid, ketika melihat dia di sampingnya langsung dia berpindah. Dia lari dari orang itu. Kemudian apa yang beliau katakan? A'udzu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya kemunafikan. Ini orang faqih, orang ahli ibadah, orang zahid, ahli hadis, ahli faqih, ahli fikih. Demikian pula para ulama yang lainnya seperti Zaidah, Ahmad bin Yunus, bahkan sebagiannya adalah murid-murid dia, murid-murid Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Seperti Ahmad bin Yunus, beliau pernah mengatakan, saya belajar dari Al-Hasan bin Salih bin Hayy 20 tahun. Tidak tanggung-tanggung. Kalau kita mondok, alhamdulillah kalau sampai 4 tahun. Ini 20 tahun. Kata Ahmad bin Yunus, saya tidak pernah melihat wajahnya mengangkat ke langit selama 20 tahun itu. Karena apa? Saking takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Ahmad bin Yunus, andaikan dia tidak pernah dilahirkan di muka bumi, itu lebih bagus. Artinya apa? Dia mencela gurunya. Gurunya sendiri 20 tahun dia mengambil faedah, mengambil pelajaran dari gurunya. Tetapi pada akhirnya dia mencela gurunya sendiri. Intinya, ulama-ulama Ahlus Sunnah di masa itu mencela dia. Dalam keadaan dia seorang faqih, ahli fikih, ahli hadis, seorang yang zahid, ahli ibadah. Apa sebabnya? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebabnya adalah yarsayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia memandang bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin ketika mereka berbuat kezaliman. Satu kesesatan dia dengan segenap keutamaannya. Tetapi para ulama kemudian mencela dia dan mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah dan mengelompokkan dengan kelompok Khawarij. Padahal kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Hasan ini tidak pernah satu kali pun mengangkat pedang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Enggak pernah. Jadi jangan antum sangka dia sudah mengangkat pedang untuk membunuh pemerintah kaum muslimin, tidak. Cuman dia memiliki akidah boleh. Kalau siapa yang mau, silahkan perangi pemerintah itu kalau dia berbuat zalim, walaupun tidak sampai pada kekufuran. Tidak pernah dia memberontak dalam keadaan dia seorang saleh, saleh dalam artian ahli ibadah. Karena kesolehan yang hakiki adalah mengikuti sunnah sebetulnya. Dia ahli ibadah, dia muhaddis. Tidak pernah dia mengangkat pedang melawan satu pemerintah kaum muslimin. Hanya dia menganggap boleh, siapa yang mau silakan. Subhanallah, menunjukkan apa? Mentaati pemerintah kaum muslimin adalah aslun min usuli sunnah, salah satu prinsip salah dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah, yang apabila dilanggar akan menyebabkan seseorang itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan perlu saya tekankan lagi, apakah dia melanggar dengan tindakannya maupun dengan ucapannya. Apakah ucapannya itu dia ucapkan di mimbar-mimbar terbuka, ataukah dia tulis di media massa, di koran-koran, di internet dan lain sebagainya, ini adalah penyimpangan yang akan menyebabkan dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tidak bisa kita menganggap remeh. Maka yang dimaksud dengan tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian, adalah kalian kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu tidak akan mungkin kita bisa merealisasikannya, bisa melakukannya tanpa kita menuntut ilmu. Tanpa kita menuntut ilmu. Inilah rahasia sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Karena dengan memahami agama ini dengan baik, seseorang akan dapat mengetahui jalan-jalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga, sebagaimana dia akan mengetahui jalan-jalan yang dapat mengantarkannya kepada neraka. Sebab di dalam agama yang mulia ini semuanya telah dijelaskan kepada kita. Seluruh kebaikan sudah diajarkan dan seluruh kebaikan sudah diperingatkan, seluruh kejahatan juga sudah diperingatkan. Inilah salah satu makna kesempurnaan Islam yang harus kita imani. Sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil mengepakkan sayapnya di udara, kecuali semuanya telah beliau ajarkan ilmunya. Ini takdir atau penggambaran sahabat betapa lengkapnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Dan inilah di antara makna sifat amanah seorang rasul di dalam menyampaikan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua disampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Sebagaimana juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidaklah ada nabi sebelum aku, termasuk aku, kecuali hak atasnya menyampaikan semua kebaikan kepada umatnya yang dia ketahui, dan mengingatkan semua kejelekan kepada umatnya yang dia ketahui. Sehingga Tidak ada kebaikan yang ditutup-tutupi di dalam agama yang mulia ini. Tidak ada satupun ajaran yang diajarkan kepada sebagian orang disembunyikan dari sebagian orang. Sehingga hari ini sebagian orang bisa mengklaim, kami punya ajaran khusus, kami punya tarekat khusus yang diwariskan dari sahabat fulan kepada guru kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia buat sanadnya, ditulis sanadnya, sampai disebarkan di internet. Ini sanad tarekat Naqsyabandiyah katanya. Ini sanad tarekat Qadiriyah yang tidak diajarkan kepada orang lain. Ini dusta. Kalau begitu agama ini belum sempurna. Kalau begitu Rasul tidak menyampaikan atau tidak menaikkan amanah kalau kalian mendapatkan tarekat khusus sedangkan kami tidak mengetahuinya. Ini kedustaan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menganggap mereka lebih baik dari Rasul. Bagaimana bentuk ajarannya? Menganggap lebih baik dari Rasul, yaitu mereka anggap wali-wali mereka atau guru-guru mereka atau bahkan mereka sendiri telah sampai pada derajat hakikat dan tidak perlu lagi dengan syariat. Tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi zakat. Ini semuanya adalah kekufuran. Ini bukan sekedar bid'ah biasa. Ini bid'ah yang mengeluarkan dari ahli sunnah. Ini adalah kekufuran. Ini pengingkaran terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah rasul, utusan Allah kepada kalian semuanya. Tidak diutus pada sebagian orang dan hanya dikhususkan kepada mereka tanpa sebagian yang lain. Ini makna kesempurnaan Islam. Oleh karena itu, bid'ah di dalam agama adalah sesuatu yang sangat tercela. Bid'ah di dalam agama adalah sesuatu yang sangat jelek. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah itu sama saja dia mengatakan atau dia menuduh Allah itu salah. Allah yang telah mengatakan agama ini sudah sempurna telah salah. Kenapa? Karena dia masih menambahkan sesuatu yang baru yang tidak berasal dari syariat Allah. Dia tambahkan. Kalau dia meyakini agama ini sudah sempurna, kenapa harus dia tambahkan? Sebagaimana kejelekan bid'ah yang sangat besar adalah sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang berkhianat terhadap tugas kerasulannya. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Yaitu tidak menyampaikan semua kebaikan dan tidak mengingatkan semua keburukan. Kenapa? Karena buktinya dia punya kebaikan yang lain yang belum disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai berkata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan dia anggap bid'ahnya itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Karena Allah telah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kalau sudah sempurna, berarti kamu jangan tambahin lagi. Sebagaimana kamu jangan kurang-kurangi. Karena dia sudah sempurna. Kalau kamu menambahkan, berarti apakah kamu menuduh agama ini belum sempurna sehingga perlu ditambah, ataukah kamu menuduh Rasul belum menyampaikan seluruh kebaikan? Apalagi kalau sampai mereka membela bid'ah mereka dengan membuat istilah bid'ah hasanah. Itu sama saja dia mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, kamu salah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Kami punya bid'ah yang hasanah." Dalam keadaan dia sudah mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Na'udzubillah. Jadi bahaya bid'ah itu bukan sepele. Bahaya bid'ah itu sangat besar, dapat menghancurkan akidah seseorang. Dan paling berbahaya ketika mereka sudah menganggap bid'ah itu adalah sebuah kebaikan, bid'ah itu adalah sebuah hasanah. Dan inilah dasar hampir seluruh pelaku bid'ah. Mereka menganggap baik berdasarkan akal-akalan dan perasaan mereka, bukan berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Lalu dia mengatakan, Ya Abu Abdullah, min aina ufrin? Wahai Abu Abdullah, dari mana aku memulai ihram? Ini di Madinah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, min dhil Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau berihram dari Dhul Hulaifah. Kalau sekarang disebut Bir Ali. Dari tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram. Apa jawab orang tersebut? Ana uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Tetapi saya berniat untuk berihram dari Masjid Nabawi, dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Ini artinya lebih jauh ya. Ya, karena Dhul Hulaifah itu perjalanan menuju ke Makkah kurang lebih setengah jam ya, dengan bis dari Masjid Nabawi. Kurang lebih setengah jam. Berarti lebih jauh. Dia mau lebih jauh. Ya mungkin pemikirannya ini lebih jauh berarti lebih banyak pahalanya. Maka apa kata Imam Malik rahimahullah? La taf'al. Inni akhsha 'alaika fitnah. Kamu jangan lakukan itu. Sesungguhnya aku takut fitnah menimpa kamu. Apa jawab orang tersebut? Wa ayu fitnatin? Innama hiya amyalun aziduha. Fitnah apa wahai Imam? Ini cuma beberapa mil yang saya tambahkan. Artinya dia menganggap ini kan lebih jauh lebih baik, lebih jauh lebih bagus. Karena di antara prinsip ibadah al-qadru apa namanya? Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan masyaqqahnya, sesuai dengan bebannya. Berarti bebannya semakin berat, pahalanya semakin banyak. Ini pemikiran dia. Lalu apa jawab Imam Malik rahimahullah taala? Wa ayu fitnatin min antara annaka sababta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan fitnah apa yang lebih besar dari engkau menganggap engkau telah mendahului untuk melakukan suatu keutamaan yang tidak mampu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ini ayat yang kita jelaskan tadi, maksud fitnah, fitnah yang beliau maksudkan adalah fitnah yang ada dalam ayat ini, yaitu azab pada hati seseorang berupa kesesatan. Artinya apa? Orang yang melakukan bid'ah itu seakan-akan dia menganggap dia lebih utama dari Rasul. Buktinya apa? Rasul tidak mampu melakukan apa yang dia lakukan. Rasul belum melakukan apa yang dia lakukan. Sehingga seakan-akan dia mengatakan, saya lebih mulia daripada Rasul. Saya memiliki amalan khusus yang belum mampu dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, ada seorang laki-laki melakukan solat subuh atau solat fajar dengan memperbanyak ruku dan sujud. Pokoknya sudah dia tambah-tambahi. Lalu dilarang oleh Al-Imam Sayyid Ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Dia dilarang. Maka apa yang dia katakan kepada Sayyid Ibn Musayyib? Ya Abu Muhammad, ayu'adzibunillahu ala sholah? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku karena sholat yang aku lakukan? Ini jawabannya. Dan ini adalah jawaban hampir setiap pelaku bid'ah di zaman ini. Kalau kita larang zikir jamaah, kalau kita larang salawat-salawat bid'ah, salawat badar, salawat nariyah, dan macam-macam salawat, mereka akan mengatakan kepada kita, kamu melarang orang berzikir, kamu melarang orang bersalawat. Ini aliran baru, namanya aliran Wahabi, melarang orang berzikir dan bersalawat. Bahkan mereka tidak mau menghormati orang saleh. Kenapa? Karena melarang berdoa di kuburan orang saleh. Persis seperti jawaban orang ini. Dia sholat dengan menambah-nambah di dalam sholat. Ketika dia dilarang, dia mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya karena sholat? Kan gak mungkin. Sama dengan jawaban mereka, apakah Allah akan melarang mengazab orang berzikir? menghadap orang bersalawat atau berziarah ke kuburan para wali, padahal bukan itu yang dilarang. Bukan sholatnya yang dilarang, bukan zikirnya yang dilarang, bukan salawatnya, bukan ziarahnya, tetapi caranya mereka melakukan hal itu. Sehingga Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib dengan kecerdasannya dia menjawab, dia mengatakan, "La yu'adzibukallah ala khilafis sunnah." Allah tidak akan mengazabmu karena sholat, tetapi Allah akan mengazabmu karena menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah di dalam ibadah tersebut. Sehingga ulama kita menjelaskan bid'ah itu ada dua bentuk. Ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhafiyah. Bid'ah asliyah, bid'ah yang asli yang sama sekali tidak ada dasarnya, ini gampang dikenali. Memang tidak ada dalilnya. Yang sulit bagi orang-orang awam mengenali bid'ah idhafiyah. Bid'ah yang di satu sisi sesuai sunnah, tapi di sisi lain bid'ah. Seperti berzikir, ucapan la ilaha illallah, tahlil. Ucapan tahlil, la ilaha illallah. Jelas, ini suatu zikir. Bahkan afdalu zikir. Ini sunnah. Tetapi apabila mereka menentukan jumlah sendiri di dalam menyebutkan la ilaha illallah, maka dia menjadi bid'ah. Seperti mereka tentukan setiap hari, kita harus baca 165 kali la ilaha illallah minimal. Dari mana dia tentukan? Katanya satu itu Allah, 5 itu rukun Islam, 6 rukun iman, 5 itu rukun Islam. Berarti kenapa jadi berapa? 165. Dari mana dia ada-adakan seperti ini? Dari akal-akalannya. Bukan dari dalil Al-Quran wa sunnah. Maka disitulah letak bid'ahnya. Bukan lafaz la ilaha illallah yang dia ucapkan, bukan bid'ah itu. Bid'ahnya adalah cara dia menentukan jumlah. Belum lagi kalau ditambahkan dengan cara berupa zikir jamaah, berzikir bersama-sama. Tidak ada satu sunnah pun dalam agama yang mulia ini yang namanya berzikir dan doa bersama-sama, baik sehabis sholat maupun pada kesempatan-kesempatan yang lain. Maka ini adalah kebid'ahan. Iya. Jadi penting sekali ilmu di dalam kehidupan kita agar kita dapat membedakan antara hak dan batil, yang bermanfaat dan yang membahayakan kita, dan juga untuk merealisasikan kesyukuran, ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan.